Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan penjelasan tentang hadis penetapan an-nida' was-saut wal-kalam lillahi ta'ala. Penetapan panggilan suara dan al-kalam firman lillahi ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaluhu yaqulullah ta'ala, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya Adam, wahai Nabi Adam, fa yaqulu labbaik wa sa'daik. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menyambut seruan Allah dengan kalimat sambutan labbaika wa sa'daik. Fayunadi bisautin, kemudian Allah menyeru, memanggil, nida, seruan atau panggilan, bisautin, dengan suara, inna Allah ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'than ilan nar. Sesungguhnya Allah merintahkan engkau untuk mengeluarkan sebagian dari keturunanmu untuk menempati neraka. Hadis ini muttafaqun alaih. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini terdapat syahid, petikan dalil yang menunjukkan pada kesimpulan penetapan sifat as-saut dan an-nida dan al-kalam lillahi ta'ala pada fayunadi, maka Allah pun memanggil. Memanggil, namanya panggilan itu pastilah dengan suara. Namun disebutkan setelahnya bisautin, dengan suara. Ini fungsinya adalah untuk penegasan. Untuk penegasan, karena tidaklah ada an-nida' kecuali dengan suara. Maka kok disebutkan setelah fayunadi bisautin, dengan suara, maka ini maksudnya adalah untuk penegasan. Innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'than ilan nar. Sungguhnya Allah merintahkan engkau untuk mengeluarkan sebagian dari keturunanmu untuk menempati neraka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini terdapat dua faedah. Yang pertama, penetapan an-nida as-saut dan al-kalam. Dari mana al-kalam? Yaitu dari apa yang disebutkan syahidnya, yaitu yunadi. Karena an-nida adalah menunjukkan firman Allah. Hanya saja kaifiahnya, tata caranya dengan apa? Berfirman, tata cara berfirman dengan apa? Dengan panggilan suara yang, dengan suara, dan namanya panggilan adalah untuk yang dipanggil jauh. Baik. Kemudian faedah kedua, bahwasanya peristiwa ini terjadi pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah. Maka kalau hal itu terjadi pada yaumul qiyamah, maka terdapat pelajaran yang besar. Seorang hamba tertuntut untuk takut menjadi kelompok orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim yang lainnya disebutkan, saya ulangi, sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim juga, begitu maksud saya, itu juga disebutkan bahwa yang dimasukkan ke dalam neraka setiap 1000 orang keturunan Nabi Adam alaihissalam itu sebanyak 999 orang masuk neraka. Dengan demikian semakin menambah rasa takut untuk berbuat maksiat, untuk menjadi kelompok, jangan-jangan menjadi kelompok orang yang dimasukkan ke dalam neraka setiap 1000 orang keturunan Nabi Adam alaihissalam, berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari Muslim ada 999 yang dimasukkan ke dalam neraka. Adapun hadis kedua, wa qawluhu, dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu walaysa bainahu wa bainahu turjuman. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan Rabb-nya akan berbicara, akan berfirman kepadanya tanpa penerjemah antara dia dan Rabb-nya. Ini juga terdapat penetapan sifat taklimullah. Saya ulangi, penetapan sifat al-kalam, yaitu adanya taklimullah subhanahu kepada hamba-hambanya, yaitu Allah berfirman kepada hamba-hambanya. Dan sudah diberitahukan pada pertemuan yang kemarin bahwa taklimullah itu ada dua macam, yang tanpa perantara dengan yang dengan perantara. Yang tanpa perantara ini adalah Allah Ta'ala berfirman kepada Ahlul Jannah, kepada Ahlul Jannah dengan bentuk taklim, cinta, ridha, dan ihsan. Dan taklim yang termasuk tanpa perantara ini adalah taklim am, yaitu Allah Ta'ala berfirman kepada semua makhluknya yang mukmin ataupun yang kafir, yang baik ataupun yang fajir. Ada di antara ulama yang menjelaskan seperti itu, namun wallahu ta'ala alam shawab, belum saya dapatkan dalilnya, maka tugas kita untuk mencari dalilnya. Adapun yang dengan perantara, yaitu Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat yang mengandung perintah, larangan, dan khabar untuk disampaikan kepada para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam dari kalangan manusia. Itu yang dengan perantara, yaitu wahyu Allah. Allah berfirman kepada para malaikat, kemudian disampaikan oleh malaikat kepada para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian yang berikutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebuah hadis, ada dua buah hadis yang berikutnya menunjukkan penetapan sifat Allah ala khalqihi wa istiwa'uhu ala arsyih, menunjukkan kemahatinggian Allah di atas, penetapan kemahatinggian Allah di atas makhluknya, dan istiwa Allah al-arsh. Adapun dalil yang pertama didhaifkan oleh Syaikh Al-Albani rahimallahu taala. Maka kita berpindah pada dalil yang kedua. Dalil yang kedua ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Berarti tiga dalil ya. Satu ya dhaif, yang kedua ini sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dan yang ketiga keempat, tiga empat berarti. Yang ketiga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, dan yang keempat diriwayatkan oleh Imam Muslim. Empat dalil. Baik. Di dalam dalil yang disampaikan oleh penulis rahimahullah taala pada hadis yang kedua dalam penetapan sifat al-'ulu, yaitu maha tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku, sedangkan aku adalah kepercayaan dari yang berada di atas langit? Jadi, kalau fis sama, sama diartikan langit, maka fi artinya ala, di atas. Kalau as-sama diartikan atas, langsung berada di atas. Fi artinya di. Nah, di dalam sebagian, di antara terjemahan, seperti buku kecil yang sebagian kalian punya, terjemahan Aqidah Al-Wasithiyah, ya, disebutkan di sini, Allah yang ada di langit. Nah, kalimat ini, petikan kalimat ini, itu perlu ditambahkan kata atas. Karena bisa difahami dari kalimat di langit bahwasanya Allah berada di dalam langit, ternaungi oleh langit. Tetapi kalau Allah yang ada di atas langit, maka itu salah satu tafsiran fis sama. Mamfis sama, karena as-sama ketika itu diartikan langit. Kalau as-sama diartikan atas, maka fi-nya di. Jelas wujudullahnya di sini. Maka kita beralih kepada hadis yang berikutnya. Wal arsyu fauqa dzalika. Wallahu fawqal arsh wa huwa ya'lamu ma antum 'alaih. Hadis hasan riwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Dan al-arsh di atas semua makhluk itu, yaitu terkait dengan makhluk-makhluk yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian berikutnya adalah wallahu fawqal arsh, sedangkan Allah di atas al-arsh. Wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi, dan dia mengetahui apa yang kalian berada di atasnya. Dengan demikian, di dalam hadis ini terdapat penetapan istiwa Allah ala arsyihi. Dan hadis ini hasan. Ini menunjukkan istiwa diartikan istiwa Allah ala arsy, diartikan bersemayam di atas arsy, maka tidak tepat. Dalilnya hadis ini. Hadis ini tafsir istiwa Allah ala arsy, yaitu wallahu fauqal arsy. Allah berada di atas arsy. Berarti Allah istawa ala arsy, maksudnya Allah berada di atas arsy berdasarkan hadis ini. Wa qaulul jariyah, dan sabda beliau kepada budak wanita, aina Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak tersebut, di mana Allah, qalat fis sama. Kemudian budak tersebut dalam hadis ini disebutkan menjawab, di atas langit. Qala man ana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bertanya kepada al-jariyah, budak wanita tersebut, untuk memeriksa apakah beliau adalah seorang mukminah. Man ana, siapakah saya? Qalat anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Jadi wallahu ta'ala alam sohab, barangkali konteksnya di sini beliau memeriksa keimanan budak perempuan tadi karena adanya kalimat yang selanjutnya. Mungkin beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal sebelumnya budak wanita tersebut sehingga menanyakan tentang keimanannya, artinya tentang keyakinannya. Kemudian setelah menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak wanita ini karena sungguhnya dia adalah seorang wanita yang beriman. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat al-ulu, yaitu Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, di atas langit. Kemudian berikutnya, isbatu ma'iyatillah ta'ala li khalqihi, penetapan kebersamaan Allah dengan makhluknya. Wa annaha la tunafi uluwahu fauqa arsyih. Fauqa arsyih. Dan bahwasanya kebersamaan Allah dengan makhluknya itu tidaklah bertentangan dengan kemahatinggiannya di atas arsy-Nya. Jadi tetap dikatakan Allah bersama dengan makhluknya, namun juga tetap dikatakan bahwasanya Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Dan sudah berlalu penjelasan tentang hal ini. Yang pertama, hadis yang didhaifkan oleh Syarabani rahimallahu taala. Kemudian kita berpindah kepada hadis yang kedua. Dari hadis Ubadah bin Samit. Hadis Ubadah bin Samit. Idza qama ahadukum ila shalah fala yabsuqanna qibala wajhi wala an yamini fa inna Allah qibala wajhi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi. Apabila seseorang dari kalian berdiri memulai melakukan sholat, maka janganlah dia meludah ke arah depan dan kanannya, karena sungguhnya Allah menghadapinya. hendaklah ia meludah ke arah samping kiri atau ke bawah kakinya. Nah, kurang lebihnya demikian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini muttafaqun alaih. Kita perhatikan, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini terdapat penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala lewat lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab yang tinggi ketika salat. Idza qama ahadukum ila shalah, jika salah seorang di antara kalian hendak memulai salat. Saya ulangi, jika kalian salah seorang di antara kalian berdiri memulai salat, fala, maka janganlah yabsuqanna, yaitu sekali-kali meludah, maka janganlah dia sekali-kali meludah. Kemana? Qibala wajhi, ke depannya. Fa inna Allah qibala wajhi. Ini kalimat ta'lil, yaitu penyebutan alasan mengapa dilarang meludah ke arah depan orang yang sedang sholat, dilarang meludah ke arah depannya. Karena Allah Subhanahu wa taala qibala wajhi. Apa maksud qibala wajhi? Allah qibala wajhi maksudnya adalah muwajihuhu. Allah menghadapinya dengan menghadapi yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh difahami bahwasanya Allah bercampur dengan makhluknya, keberadaannya di bumi. Tidak boleh difahami seperti itu. Bahkan Allah kita yakini di atas langit, istiwa di atas arsy. Namun Allah dekat dengan orang yang sedang menunaikan salat. Allah meliputi mereka. Dan juga demikian disebutkan di sini, walakin an yasarihi, wala an yamini, dan tidak pula janganlah pula meludah ke arah kanannya. Di seorang yang sholat, kalau harus meludah maka jangan ke depan ataupun ke kanan. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk memuliakan kanan. Karena kedua malaikat ada di kanannya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Walakin an yazarihi, akan tapi ke kirinya. Au tahta qadamihi, atau di bawah kedua atau di bawah kakinya. Maka di dalam hadis ini terdapat penetapan kedekatan Allah Ta'ala dengan hambanya yang sedang menunaikan sholat. Dan bahwasanya Allah Ta'ala menghadapinya. Sedangkan dia tetap dikatakan berada di atas orang yang sedang sholat. Berada di atas seluruh makhluk. Berada di atas arsnya. Kemudian berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini hadis yang agak panjang, yaitu yang di dalamnya sesungguhnya sama dengan salah satu dalil dari ayat Al-Quran yang sudah kita pelajari maknanya. Allahumma rabbas samawati sab'i wal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli syai faliqal habbi wan nawa munzilat tawrati wal injil wal qur'an. Saya ulangi, munzilat tawrati wal injil wal qur'an. A'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Anta al-awwalu falisa qablaka syai' wa anta al-akhiru falisa ba'daka syai' falisa ba'daka syai' wa anta al-zahiru falisa fawqaka syai' wa anta al-batinu falisa dunaka syai' iqdi anni ad-dayna wa aghnini min al-faqr. Ya. Sebuah doa yang di dalamnya terdapat tawassul yang syar'i, yaitu dengan sifat Allah Ta'ala yang terdapat di dalam kandungan ayat, kandungan hadis ini. Dan di dalam hadis ini syahidnya adalah pada antal awwalu falisa qablaka syai' wa antal akhiru falisa ba'daka syai' wa antal zahiru falisa fawquka syai' wa antal batinu falisa dunaka syai' iqdi anni dain, sampai situ ya. Adapun kelanjutannya, iqdi anni dain waqnini minal faqr, ini terkait dengan isi doanya. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis tersebut kita dapatkan empat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun penekanan di sini adalah penetapan sifat, yaitu kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara penekanan sifat di dalam hadis ini adalah penetapan kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bertentangan dengan ma'iyatullah Ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan syahidnya, maka di situ jelas sekali adanya penegasan tentang hal itu. Karena di situ disebutkan antal awwalu, engkau yang maha awal. Falaisa qablaka syai, maka tidak ada sesuatu pun yang sebelummu. Ini menunjukkan tidak bermulanya Allah Ta'ala. Kata awal tidak boleh diyakini ada awal mulanya, yang sebelumnya Allah tidak ada lalu ada, tidak boleh demikian. Maksud al-awwal di sini, karena ditafsirkan dengan falaisa qablaka syai', ini tafsiran dari al-awwal, ini menunjukkan tidak bermulanya Allah Ta'ala, di samping juga menunjukkan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Ta'ala. Wa antal akhiru, dan engkau yang maha akhir. Ini nama Allah Ta'ala, al-awwal, al-akhir, al-awwal wal-akhiru, nama Allah yang berpasangan. Jadi kalau menyebutkan al-awwal, ya sebutkan pasangannya al-akhir. Al-awwal wal-akhiru. Wa antal akhiru, dan engkau adalah yang maha akhir. Falaisa ba'daka syai', maka tidak ada sesudahmu sesuatu apapun. Ini menunjukkan kekekalan dan keabadian Allah tidak akan berakhir. Tidak akan mati. Kemudian berikutnya, wa anta dhahiru, dan engkau yang maha tinggi. Inilah syahidnya, menunjukkan kemahatinggian Allah. Falaisa fawqaka syai', dan tidak ada sesuatu pun yang di atas engkau. Wa antal batinu, dan engkau yang maha meliputi. Falaisa dunaka syai', maka tidak ada sesuatu pun tanpa kebersamaan dan peliputanmu. Di sini menunjukkan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, dan peliputan Allah yang umum mencakup seluruh makhluknya. Digandengkan dengan sebelumnya al-zahir, yang maha tinggi. Ini menunjukkan kesimpulan dalam judul bab ini, yaitu penetapan kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya, dan bahwasanya itu tidak bertentangan dengan kemahatinggian Allah di atas makhluknya. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma rafa'a as-sahabatu aswatahum bidzikr, tatkala para sahabat mengeraskan suara mereka ketika berzikir. Ayyuhan nasu, wahai manusia, irba'u 'ala anfusikum, lembutlah atas diri kalian. Fa innakum la tad'u asamma wala ghaiba, karena sesungguhnya engkau tidak menyeru yang tuli dan yang ghaib. Nanti disebutkan di sini penjelasannya apa makna yang gaib. Sementara saya tetapkan saja dengan bahasa aslinya. Innama tad'una sami'an basira qaliba. Sesungguhnya kalian berdoa kepada yang maha mendengar, yang maha melihat, dan yang maha dekat. Innalladzi tad'unahu, sesungguhnya yang kalian berdoa kepadanya, aqrabu ila ahadikum, lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian, min unuqi rahilatih, daripada leher binatang tunggangannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan dalam hadis ini, yaitu terdapat sebuah faedah yang besar terkait dengan apa yang disebutkan dalam judul. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika para sahabat rahimahumullah radhiyallahu anhum mengeraskan suara mereka dalam berzikir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan irba'u ala anfusikum. Lembutlah. Maksudnya irba'u adalah irfaqu, rifaq, lembutlah. Mengapa kok diperintahkan untuk lembut? Fa innakum, karena sesungguhnya kalian. Ini ta'lil. Ta'lilil amr. Penyebutan alasan perintah untuk lembut. La tada'una. Kalian tidaklah berdoa kepada asamma. Asamma. Yaitu kepada yang tuli. Wala ghaiba, tuli maksudnya tidak mendengar doa kalian. Wala ghaiba, dan tidak pula kepada yang gaib, maksudnya di sini tidak melihat kalian. Jadi kalau sudah ada tafsiran yang seperti itu, maka di dalam menerjemahkan wala ghaiba dan tidak pula yang tidak melihat kalian. Karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan tidak pula kepada yang tidak melihat kalian. Dari mana tafsiran ini? Dari kalimat sesudahnya. Innama tada'una sami'an basira qariba. Sesungguhnya kalian berdoa kepada yang mendengar, yang maha mendengar. Basira, yang maha melihat. Qariba, yang maha dekat. Jadi sami'an tafsir dari tidak tuli. Dan tidak gaib ditafsirkan dengan basira. Innal ladina tad'unahu, sungguhnya yang kalian berdoa kepadanya, aqrabu ila ahadikum. Aqrabu ila ahadikum, lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian. Min 'unuqi rahilati. Saya ulangi, lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher binatang tunggangannya. Demikian kurang lebihnya artinya. Artinya apa ini? Artinya Allah Maha dekat kepada orang yang berdoa kepadanya, yang berzikir, yang zikrullah. Maka tidak ada hajat, keperluan, tidak ada keperluan untuk mengeraskan suara, karena Allah Maha dekat mendengar suara zikir, suara doa dari hambanya. Maka kalau memelankan, lembut, maka Allah mendengarnya. Itu maksud dari hadis ini. Tentu memahaminya tidak bisa dinafikan dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya kemahadekatan Allah tersebut tidaklah apa? Tidaklah bisa difahami kemahadekatan zat. Allah Maha dekat dengan zat, Allah Maha dekat dengan zat orang yang berdoa di bumi, tidak demikian. Dan disesuaikan dengan konteks kalimat sebelumnya tentang teguran untuk teguran kepada para sahabat yang mengeraskan suaranya ketika berzikir untuk lembut, bersuara pelan, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya itsbatu ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Penetapan melihatnya kaum mukminin kepada Rabb mereka yaumal qiyamah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Penetapan bahwa kaum mukminin melihat Allah pada yaumul qiyamah ini yang perlu kita fahami dari hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. Kemudian berikutnya, la tudhamuna, tanpa tasydid. Satu cara bacanya. Apa maksudnya la tudhamuna fi ru'yatihi? Mimnya tanpa tasydid dan taknya berdhammah. Maksudnya diambil dari dhaim, yaitu kezaliman. Maksudnya bahwa kalian akan melihat Allah tanpa ada kezaliman dari sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Itu maksudnya. Jadi la tudhamuna tanpa tasydid, itu kalian tidak dizalimi, begitu. Terjemahan ringkasnya hasilnya begitu, yaitu sebagian kalian tidak mendzalimi sebagian yang lain karena diambil dari dhaim, dzalim, zulm. Artinya kalian semua bisa melihat Allah tidak sebagaimana jika sebagian kalian terdzalimi dari melihatnya. Bagaimana terdzaliminya? Yaitu sebagian menutupi sebagian yang lain sehingga enggak bisa melihat Allah Ta'ala. Tidak demikian. Bacaan yang kedua menurut Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, meski beliau tidak menyebutkan derajat riwayat yang dijadikan dasar, nah ini tugas kita untuk memeriksanya, yaitu adalah dengan fathah ta dan tasydid mim, la ta'dhamuna. Maksudnya dari iltizam. Apa itu? Yaitu berdesak-desakan. Kalau pada konteks kalimat ini. Kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. La tadhammuna fi ru'yati. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Jadi untuk melihat Allah, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Karena kalian tidak berkumpul pada satu tempat yang sempit, sehingga harus berdesak-desakan. Namun kalian melihat Allah dari tempat masing-masing. Demikian maksudnya. Maka jika digabungkan dua cara baca ini menghasilkan makna, kalian benar-benar melihat Allah dengan mata kalian. Sedangkan kalian berada di tempat kalian masing-masing. Sehingga tidak berdesak-desakan. Dan tidak terzalimi, tidak tertutupi di dalam melihat Allah. Saya ulangi, Kalian benar-benar melihatnya dengan mata kalian masing-masing dan tidak tertutupi oleh yang lainnya. Sedangkan kalian berada di tempat masing-masing sehingga tidak perlu berdesak-desakan. Ya. Fa in istata'tum alla taglibu ala salatin qabla tulu'i syams wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Karena itu jika kalian mampu untuk tidak terluput mengerjakan salat sebelum matahari, salat sebelum terbitnya matahari yaitu subuh dan salat sebelum terbenamnya matahari yaitu asar, maka lakukanlah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jelas sekali dalam hadis ini ada perintah untuk menjaga dua salat ini secara berjamaah pada waktu-waktunya. Saya ulangi, ada perintah untuk menjaga dua salat ini pada waktunya. Jelas sekali mengandung makna seperti itu. Dan Syalfauzan hafizallahu taala menambahkan fil jamaah, di dalam jamaah. Dan dikhususkan dua salat ini karena memang keutamaannya demikian besar. Dua salat ini. Dari situ dapat kita pahami bagaimana penetapan ru'yatul mu'minin li rabbihim. Bahwa kaum mukminin melihat Rabb mereka yaumal qiyamah. Dari mana? Dari satarauna rabbakum kama taraunal qamara lailatal badri. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. Sebagaimana kalian melihat bulan. Di sini tashbihun lirru'yah birru'yah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan melihat dengan melihat. Yaitu melihat Allah diserupakan dengan melihat bulan. Bukan tashbihun lil mar'i bil mar'i, bukan menyerupakan objek yang dilihat dengan objek yang dilihat. Bukan menyerupakan Allah, menyamakan Allah dengan apa? Bukan menyamakan Allah dengan bulan. Tetapi yang diserupakan di sini apa? Kejelasan di dalam apa? Melihat Allah Ta'ala. Tidak tertutupi dengan oleh siapapun, oleh apapun. Jelas. Sebagai, dan di tempat masing-masing. Sebagaimana kita melihat apa? Bulan. Itu jelas dan gak perlu berdesak-desakan di tempat masing-masing, tidak tertutupi oleh yang lainnya. Dalam banyak keadaan seperti itu. Hadis ini muttafaqun alaih. Ila amsali hadil ahadith allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbihi. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan di dalam hadis-hadis tersebut tentang Rabb-nya bima dengan sesuatu yang yukhbiru bihi, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya demikian. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini selesailah sudah tentang kumpulan hadis-hadis tentang penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa innal firqatan najiyah al-sunnah wal jamaah yu'minuna bidzalik. Maka sesungguhnya al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat ahlussunnah wal jamaah, yaitu ahlussunnah wal jamaah, yu'minuna bidzalik, mengimani hal itu, yaitu semua hadis-hadis yang sahih tentang penetapan sifat-sifat Allah diimani oleh ahlussunnah wal jamaah. Kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabih, sebagaimana Allah taala kabarkan tentang sifat tersebut di dalam kitabnya. Sama yang Allah kabarkan tentang sifat-sifatnya dalam hadis-hadis yang sahih, sama Ahlussunnah wal Jamaah sama-sama meyakininya dengan sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan di dalam kitabnya. Min ghairi tahrif, sama sikap Ahlussunnah wal Jamaah, baik penetapan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis yang sahih, sama diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Min gairi tahrif, tanpa menyelewengkan, wala ta'til, tanpa menolak, wa min gairi takyif, dan tanpa mentakyif, wala tamtsil, dan tanpa mentamtsil. Kemudian selanjutnya Ahlussunnah wal Jamaah, kedudukan Ahlussunnah wal Jamaah di antara kelompok-kelompok pada umat yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balhum, bahkan mereka, atau fahum, atau balhum ya, balhum, bahkan mereka. Al-wasatu adalah kelompok tengah-tengah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah maksud mereka di sini. Fi firaqil ummah, di antara kelompok-kelompok yang ada pada umat dakwah ini. Kama annal ummah, sebagaimana di saya ulangi, humul wasatu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, mereka kelompok tengah-tengah. Fi firaqil ummah, di tengah-tengah kelompok, di tengah kelompok-kelompok di tengah umat ini, yaitu pada kelompok-kelompok di tengah umat ini. Kama, sebagaimana annal ummah, sebagaimana umat ini, hiya al-wasatu fil umam, dia kelompok yang tengah-tengah di antara umat-umat yang lainnya. Di antara umat-umat yang lainnya. Jadi penulis rahimahullah ta'ala ini menyebutkan tentang sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kedudukan mereka di tengah umat. Jadi wallahu ta'ala alam shawab, kata umat di dalam matan tersebut, setidaknya yang dimaksud adalah umat dakwah, yaitu umat yang didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya seperti itu. Adapun cara penerjemahannya, maka di dalam humul wasatu fi firaqil ummah, mereka itu bersikap tengah-tengah di antara kelompok-kelompok di tengah umat dakwah ini. Setidaknya diartikan demikian. Karena itu lebih luas cakupannya, maka jelas setidaknya yang pasti masuk di dalam kata al-ummah di sini adalah ummatul dakwah lebih luas dibandingkan dengan ummatul ijabah, umat yang menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. itu lebih sempit cakupannya. Maka dari itu setidaknya saya katakan ini yang dimaksud oleh Syekhul Islam ini adalah ummatul da'wah. Adapun apakah beliau maksudkan ummatul ijabah, wallahu ta'ala alam sawab, saya tidak memiliki ilmunya. Perhatikan di sini dipermisalkan keberadaan atau kedudukan Ahlussunnah wal Jamaah, sikap Ahlussunnah wal Jamaah yang tengah-tengah di antara kelompok-kelompok yang ada di antara umat, di tengah-tengah umat dakwah ini, sebagaimana umat Islam ini berada di tengah-tengah kelompok umat-umat yang lainnya. Ada sehingga kalimat kama annal ummah, sebagaimana umat ini yaitu umat Islam. Umat yang kedua itu umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiyal wasatu, itu adalah umat tengah-tengah fil umam, di antara umat-umat yang ada. Kemudian dijelaskan oleh saya apa maksud dari kalimat tersebut. Fahum, maka mereka wasatun adalah kelompok yang tengah-tengah. Al-firqa naji, al-sunnah wal-jamaah. Itu tengah-tengah fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Baina ahli ta'dil al-jahmiyah wa ahli tamthil al-musyabbihah. Antara di dalam permasalahan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tengah-tengahnya bagaimana? Antara dua kelompok yang ekstrim. Ahlu ta'dil al-jahmiyah satu sisi, dan ahlu tamthil al-musyabbihah sisi yang lainnya. Itu dua kelompok yang sama-sama ekstrim. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Ekstrim apa yang dimaksud? Kalau seluruh pembahasan yang terkait dengan sikap tengah-tengah, maksudnya adalah tengah-tengah antara ifrad dan tafrid. Saya ulangi, setiap ada pembahasan yang tengah-tengah, itu maksudnya adalah tengah-tengah antara dua ekstrim, yaitu ifrad dan tafrid, ekstrim. Ifrad dan ekstrim tafrid. Kalau ifrad itu berlebihan, melampaui batas, kalau ekstrim itu mengurangi dari batasan dalam syariat. Jadi harus difahami seperti itu. Seandainya pun dikatakan dengan bahasa al-Islam al-mu'tadil, yang mungkin lagi tren bahasa ini, yaitu Islam moderat, maka harus difahami dengan pemahaman yang benar, yaitu moderat antara ifrad dan tafrid. Moderat antara bersikap lebih melampaui batasan dan kurang mengurangi batasan. Nah, ketika disebutkan contoh pertama, tengah-tengah dalam masalah keyakinan terhadap sifat Allah, antara yang ifrad, melampaui batasan, yaitu maksudnya adalah ahlu tamtil, al-musyabbiah. Anda tulis di situ ifrad. Sedangkan ahlu ta'dil itu tafrid, yaitu mengurangi batasan, jahmiyah. Mengapa dikatakan al-tamtsil ifrad? Karena mereka berlebihan dalam menetapkan sifat Allah. Mereka menetapkan sifat Allah namun kebablasan sampai menyamakan kaifiyahnya, yaitu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini menetapkan tapi kebablasan. Adapun yang satunya, yaitu teledor, mengurangi batasan, ahlu ta'dil, yaitu ahlu ta'til, saya ulangi, yaitu al-jahmiyah. Mereka teledor dalam kewajiban menetapkan sifat Allah Ta'ala dengan menolak penetapan sifatnya. Kemudian berikutnya kata Syekh di sini, yaitu wahum wasatun fi babi af'alillahi bainal jabariyah wal qadariyah wa ghairihim. Dan mereka Ahlussunnah Jamaah bersikap tengah-tengah dalam masalah penetapan, dalam masalah keyakinan terhadap perbuatan Allah. Bainal jabariyah wal qadariyah, antara jabariyah satu sisi, inilah yang ifrat, dan al-qadariyah sisi yang lain, inilah yang tafrit, wa ghairihim, dan selain mereka. Dalam masalah perbuatan Allah, maksudnya apa? Takdir Allah. Mentakdirkan adalah perbuatan Allah. Jabariyah ifrat, berlebihan, karena apa? Mereka berlebihan dalam menetapkan perbuatan dan takdir Allah. Sampai meniadakan kemampuan, pilihan, dan kehendak manusia. Berlebihan menetapkan perbuatan Allah. Bahwasanya Allah mentakdirkan takdir-takdir. Menetapkan mereka tapi berlebihan. Bagaimana berlebihannya? Sampai meniadakan kemampuan, pilihan, dan kehendak manusia. Bahwa menyatakan seorang hamba terpaksa dalam melakukan perbuatannya. Adapun al-qadariyah, tafrid, mengurangi. Apa menguranginya? Kalau tadi ahlul tafridnya adalah ahlul ta'til, saya ulangi demikian. Kalau ahlul ifratnya adalah ahlul tamsil pada contoh sebelumnya. Kalau ini ahlul ifratnya adalah al-jabariyah, ahlul tafridnya adalah al-qadariyah. Ahlul ifratnya al-jabariyah, ahlul tafridnya al-qadariyah. Kenapa al-qadariyah dikatakan mengurangi dan teledor? Karena mereka mengurangi dan teledor dengan tidak menetapkan kemahasempurnaan kudrah, masyiah, dan takdir Allah. Mereka menyatakan perbuatan hamba terlepas dari kehendak dan takdir Allah. Jadi tidak menetapkan kehendak dan takdir Allah. Seorang hamba bebas melakukan perbuatan apa saja tanpa dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah. Ini berarti tafrid. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Bagaimana tengah-tengahnya? Ya, seorang hamba dalam melakukan perbuatannya dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Namun perbuatan tersebut baru terjadi jika Allah kehendaki. Jadi adil, tengah-tengah. Jadi seorang hamba dalam melakukan perbuatannya dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Namun perbuatannya tersebut baru terjadi jika Allah kehendaki. Sama dengan tengah-tengah yang sebelumnya tadi. Tengah-tengahnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah keyakinan tentang sifat Allah bagaimana? Sudah berlalu penjelasannya. Yaitu itsbatun bila tamtsil dan tanzihun bila ta'til. Pada sebelumnya tadi sikap tengah-tengahnya menetapkan tanpa menyamakan. Dan mensucikan tanpa menolak. Mensucikan Allah tanpa menolak sifat Allah. Kemudian berikutnya, kata Syekh, wa fi babi wa'idillah bainal murjiah wal wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihin. Dan terkait dengan masalah keyakinan terhadap ancaman Allah, bainal murjiah, antara murjiah wal wa'idiyah, dengan wa'idiyah, minal qadariyah, dari karangan qadariyah wa ghairihim, dan selain mereka. Al-ifratnya siapa? Al-qadariyah. Al-qadariyah. Terkait dengan ancaman Allah. Mengapa? Karena mereka berlebihan dalam bersikap terhadap dalil-dalil tentang ancaman Allah. Dan melupakan dalil-dalil tentang janji Allah. Sampai diyakini mereka yakini pelaku dosa besar jika tidak taubat, maka di dunia apa? Menurut qadariyah keluar dari keimanan. Artinya tidak dinamakan mukmin. Kalau di akhirat kekal di neraka. Sedangkan murjiah, maka ini ahlut tafriq. Mereka teledor dalam perhatikan dalil-dalil tentang ancaman Allah. Berlebihan dalam perhatikan dalil-dalil tentang janji Allah. Sampai meyakini pelaku dosa besar tidak fasik. Dosa baik kecil ataupun besar selama bukan kekufuran tidak mempengaruhi keimanan. Masya Allah. Dan pelaku dosa besar sempurna keimanannya. Tidak terancam masuk neraka. Karena dalil-dalil ancaman hanya untuk orang-orang kafir saja. Nah, ini kan teledor. Bayangkan kalian kalau ada partai Murji'ah sama partai Qadariyah ikut pemilu akan datang. Masya Allah. Yang satu anggotanya para pemabuk, pezina, yang meyakini keimanannya sempurna. Sama dengan orang yang rajin sholat malam. Yang satu partainya anggotanya adalah orang-orang yang teroris, yang meyakini pelaku dosa besar, bukan seorang mukmin dan di akhirat kekal selamanya di neraka. Sampai di situ dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.